jujur pada sejarah. G30 SPKI adalah titik-titik noda hitam yang menyakitkan dalam perjalanan kehidupan bangsa ini. Bukan saja karena korban yang jatuh, tapi karena para pelaku dan pejuang sama darah, sama bangsa. Ya, perang saudara yang menyakitkan. Saling mengkudeta dalam kebenaran yang diyakini. Tanpa jelas apa motif yang sesungguhnya. Namun yang menyakitkan adalah siapa kawan, siapa lawan. Kadang tampak nyata, tapi tak sedikit kekaburan yang tersisa di sana. Bagaimana kisah sesungguhnya? Jujur pada sejarah menjadi gugatan yang penting, karena kejujuran akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang menjadi hak dari anak cucu untuk mengetahui sebagai warisan sebuah bangsa kepada generasinya. Banyak darah yang tertumpah, baik yang langsung yang ada di sana maupun mereka yang terkena efek tanpa mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka yang menjadi korban karena ikut terlibat langsung, tapi tak sedikit mereka yang tidak tahu menahu dilibatkan dan harus menjadi korban pula. Kejujuran menjadi sebuah yang penting supaya jelas mana pahlawan, mana lawan, sehingga kesimpang siuran berbagai cerita dan kisah dalam berbagai versi perlu untuk mendapat sebuah kejujuran, sehingga rakyat generasi muda mewarisi kejujuran cerita daripada generasi tua, sehingga tak ada yang diputarbalikkan di sana, tak ada yang diselewengkan, tak ada yang diselubungi dengan oleh untuk maksud apapun. Kejujuran memang mahal, tetapi harus. Kejujuran sangat perlu untuk menjadikan generasi muda generasi yang punya harapan untuk membangun masa depan karena mewarisi kejujuran dan bukan kebohongan. Kejujuran menjadi sangat penting dalam kehidupan ini. Jujur terhadap sejarah, jujur terhadap bangsa. Karena bangsa yang jujur terhadap sejarahnya adalah bangsa yang besar yang mempunyai harapan. Tetapi bangsa yang tidak jujur pada sejarahnya, memanipulasinya untuk kepentingan apapun namanya, sungguh menyedihkan. Karena ia tak akan mendapatkan apa-apa. Masa depan akan semakin tampak suram, dan itu sangat menyedihkan. Semoga kita semua mengerti arti kejujuran. Semoga kita semua menjalani dalam kesungguhan. Semoga kita semua menghargai dan mengembalikan kejujuran pada tempatnya untuk menjadi tuan atas sejarah. Kejujuran menjadi warisan hak generasi muda. Bersama saya, Bigman Sirait.